Bagaimana ku bisa berpaling darimu? Sekian lama ku mencari separuh jiwaku. Ku mau menunggu, tak pernah berhenti, sampai suatu saat nanti kau kan menyadari. Menghapus rinduku, telah lama tak kujumpa, menghilang dariku. Akan kulakukan asal kau kembali. Ku tak sanggup sendiri lebih lama lagi. Hanyalah dirimu bersamaku selamanya.